Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan terakhir kita sampai pada bab barang siapa menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai rob di samping Allah Subhanahu wa taala. Di bawah bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menukil sebuah riwayat di antaranya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang isinya ancaman di mana bisa saja akan turun batu-batu dari langit ketika dinukil sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi kemudian disanggah atau dibantah dengan ucapan ulama sekalipun dengan ucapan sahabat semisal Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelah itu dinukil juga sebuah pernyataan dari Imam Ahmad di mana Imam Ahmad mengatakan ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Sungguh aku sangat heran kepada suatu kaum yang sebenarnya mereka sudah mengetahui soal hadis dan kesohihannya, tetapi mereka lebih cenderung memilih pendapat ulama semisal Sufyan. Kemudian dinukil firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah beliau menjelaskan tentang pentingnya kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tetap tidak meninggalkan perkataan-perkataan para ulama, karena pada dasarnya perkataan-perkataan para ulama itu hanya bisa digunakan untuk membantu memahami apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, berikutnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah mengatakan fayajibu ala man nasaha nafsahu idza qara'a kutubal ulama wa nadhara fiha wa 'arafa aqwalahum an ya'ridaha ala ma fil kitab was sunnah. Wajib bagi siapapun yang mendidik dirinya, menasehati dirinya ketika membaca kitab-kitab para ulama dan melihatnya, kemudian mengetahui pendapat-pendapat mereka, untuk mensinkronkannya atau dengan bahasa lain menyesuaikannya dengan apa yang ada dalam kitab dan sunnah. Kenapa? Karena perkataan para ulama walau bagaimanapun belum ada jaminan kebenarannya. Kalau Quran dan Sunnah itu sudah pasti ada jaminan apa? Kebenaran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa saja yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, dia enggak akan sesat. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kata Nabi, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat. Dua perkara yang dimaksud adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat kita menelaah, saat kita membaca pernyataan-pernyataan para ulama, mengetahui pendapat-pendapat mereka, sikap yang bijak kemudian adalah kita mensinkronkannya, menyesuaikannya dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Jadi tidak dengan serta merta begitu saja diterima, ya. Nah, qala fa inna kulla mujtahidin minal ulama'i wa man tabi'ahu wa intasaba ila madhhabihi la budda an yadhkura dalilahu. Karena sesungguhnya setiap mujtahid dari kalangan ulama dan yang mengikutinya serta yang menisbatkan dirinya kepada madhabnya, dia harus menyebutkan apa? Dalilnya. Dia harus menyebutkan dalilnya. Dan kalau bicara dalil, maka yang utama adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, wal haq fil mas'alati wahidun. Yang benar dalam sebuah permasalahan itu hanya satu. Walaupun banyak aqwal, banyak pendapat di dalamnya, tetapi yang benar itu hanya satu. Ya. Yang benar hanya satu, yaitu yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau paling tidak yang mendekati Quran dan Sunnah. Wal a'immatu musabuna ala ijtihadihim, dan para a'immah, para ulama, mereka akan diberi pahala atas ijtihad-ijtihad yang dilakukannya. Dan para ulama berijtihad itu ketika belum ditemukan dalil dari Quran dan Sunnah. Jadi ranah ijtihad itu baru dibuka ketika dalam satu permasalahan tidak diketemukan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ada dalilnya dalam satu permasalahan, maka ranah ijtihad ditutup. Kenapa? Karena wajib bagi semuanya kembali kepada apa? Dalil. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ulama yang melakukan ijtihad ketika tidak diketemukan dalil dalam satu permasalahan, musabuna ala ijtihadihim, mereka diberi pahala atas ijtihadnya. Kenapa? Karena mereka berupaya ya menghadirkan kebenaran dalam satu permasalahan. Tapi bagaimanapun banyaknya para ulama yang ijtihad, kebenaran itu tetap satu. Ya, al-haqqu la yata'addad. Kebenaran itu tidak berbilang. Nah. Qala fal munsifu yaj'alu an-nadhara fi kalamihi wa ta'ammalahu tariqan ila ma'rifatil masail wa istihwariha dhihnan. Seorang yang bijak, yang proporsional, dia akan melihat pendapat-pendapat para ulama, kemudian memikirkan atau merenungkan atau memperhatikan cara yang digunakan oleh para ulama untuk mengetahui berbagai macam persoalan-persoalan, dan dia selalu menghadirkan pemikirannya. Wa tamyizan lis-shawabi minal khata' bil adillati allati yadhkuruha al-mustadillun, dan berusaha membedakan yang benar dari yang salah dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang berdalil. Karena tidak menutup kemungkinan para ulama yang berbeda-beda pendapat dalam satu permasalahan itu semuanya mengemukakan apa? Dalil. Orang yang bijak, dia akan meneliti, melihat setiap perkataan dan pendapat mereka, berusaha mencermati cara dalam mengetahui apa permasalahan dan memikirkannya, kemudian membedakan yang benar dari yang salah dengan dalil-dalil yang dihadirkan oleh para ulama. Wa ya'rif bidzalika man huwa as'adu ad-dalil bidalili minal ulama fayatba'un. Lalu dia berusaha mengetahui mana dalil yang paling kuat, yang paling layak, ya, yang disampaikan oleh para ulama, lalu mengikutinya. Nah, ini jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa yang paling utama itu yang diikuti sebenarnya bukan perkataan para ulama, tapi yang diikuti sebenarnya adalah dalil. Ya, adalah apa? Dalil. Para ulama itu sebagai perantara untuk kita mengetahui dalil yang ada. Nah, qala wal adillatu ala hadzal asli fi kitabillah akthar min an tuhsar. Dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini di dalam kitab Allah itu banyak sekali, tidak mungkin untuk bisa dibatasi. Wa fis sunnati kadzalika, demikian juga dalil-dalil di dalam sunnah. Kama akhraja Abu Dawud bisanadihi an unasin min ashabi Mu'ad. Seperti misalnya sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya dari beberapa orang dari sahabat Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yab'atha Mu'adan ila al-Yaman. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman, qala, Rasulullah bertanya kepada beliau, kaifa taqdi idza 'arada laka qadha, apa yang akan engkau putuskan ketika engkau diminta untuk menyelesaikan satu perkara, ya, atau bagaimana cara engkau memutuskan satu permasalahan yang disampaikan kepadamu. Qala, jawab sahabat Mu'ad, aqli bi kitabillahi ta'ala, aku akan memutuskannya berdasarkan kitabullah. Lihat bagaimana jawaban sahabat Mu'ad bin Jabal saat ditanya, ya, apa yang akan engkau lakukan atau apa yang akan engkau jadikan sebagai keputusan saat engkau diminta untuk menyelesaikan satu permasalahan. Jawab beliau radhiyallahu ta'ala anhu, aku akan memutuskannya berdasarkan kitabullah, berdasarkan Al-Quran. Qala fa in lam tajid fi kitabillah, Rasulullah bertanya lagi, jika engkau tidak menemukan keputusannya dalam kitabullah, apa yang akan engkau lakukan? Dengan cara apa engkau akan memutuskannya? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku akan putuskan berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, berdasarkan apa? sunnah. Qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Rasul bertanya lagi, jika engkau tidak menemukan keputusannya berdasarkan sunnah Rasulullah, tidak juga engkau dapati keputusannya berdasarkan kitabullah, apa yang akan engkau lakukan? Qala ajtahid ra'yi wala alu. Kata sahabat Mu'ad, aku akan berusaha berijtihad semampu apa yang aku bisa, wala alu, dan aku tidak akan berlebih-lebihan. Ya. Makanya tadi kita katakan bahwa ranah ijtihad itu, peluang ijtihad itu ada ketika sudah tidak diketemukan keterangan yang jelas atau dalil yang jelas tentang satu permasalahan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dinyatakan oleh sahabat Mu'adz. Aku akan memutuskan permasalahan ini dengan kitabullah. Kalau enggak ada, dengan sunnah Rasul. Kalau enggak ada, aku akan berusaha untuk apa? Ijtihad. Semampu yang aku bisa. Dan aku tidak akan berlebihan. Qala fa dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrah. Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menepuk dada Mu'adz. Betapa bahagianya beliau, bangga sekali. Artinya selama ini apa yang beliau ajarkan itu benar-benar dipraktekkan, benar-benar diterapkan oleh sahabat yang mulia ini. Ditepuk dadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yarda Rasulullah. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yarda Rasulullah, untuk sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah. Setuju sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Memang begitulah seharusnya seseorang itu ketika hendak memutuskan satu perkara, lihat dulu dalilnya dari Quran. Jangan langsung berijtihad, jangan langsung menggunakan pemahamannya sendiri. Lihat dulu apakah ada dalilnya dari Al-Quran. Kalau ada, itu yang dipakai. Kalau enggak ada, beralih ke sunnah. Kalau enggak ada, baru berijtihad. Jadi Rasulullah SAW sangat senang sekali. Beliau betul-betul ridha dengan apa yang diucapkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Qala wasaqo bisanadihi anil Harits ibn Umar an Unasin min ashabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah lamma ba'athahu ila al-Yaman bima'na. Kemudian disebutkan bahwa Imam Abu Dawud mengurai sanadnya dari Harits bin Umar, dari beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutusnya untuk pergi ke negeri Yaman dan seterusnya, seperti makna dalam hadis yang kita baca barusan. Qala wal a'immatu rahimahumullah lam yaqsuru fil bayan bal nahau an taqlidihim idza stabanatis sunnah. Para a'immah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka tanpa terkecuali, apalagi a'immah al-arba'ah, imam madhab yang empat, mereka semua tidak kurang dalam memberikan penjelasan atau berbagai penjelasan menyangkut agama. Ya, untuk kembali kepada Quran dan sunnah. Bal nahau an taqlidihim, bahkan mereka secara terang-terangan itu melarang untuk taklid kepadanya. Idza stabanat as-sunnatu, ketika sunnah sudah apa? Terlihat, nampak, ada gitu. Diketahui. Li ilmihim anna minal ilmi syai'an lam ya'lamuhu. Karena mereka sadar sepenuhnya, para a'immah ini, bahwa ada di antara sekian banyak ilmu sesuatu yang mereka tidak ketahui. Jadi bagaimanapun kedudukan seseorang dalam agama ini, mau disebut tokoh, mau disebut apapun, termasuk imam, a'imah al-arba'ah, imam yang empat ini, mereka sadar sepenuhnya bahwa dari sekian banyak ilmu itu ada di antaranya yang mereka enggak ketahui apa ilmunya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah jelaskan, bahwa sesungguhnya ilmu yang diberikan kepada kalian itu hanya sedikit. Oleh karena itu, apa yang kita tidak ketahui ilmunya sesungguhnya jauh lebih besar dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan apa yang sudah kita ketahui apa ilmunya. Ya. Nah, oleh karena itulah mereka melarang untuk taklid. Jangan, jangan taklid kepada kami. Kalau sudah ada dalil, ikuti dalil. Ya. Sekali lagi, mereka sadar bahwasannya ada di antara ilmu yang mereka tidak mengetahuinya. Waqad yablughu ghayrahum, dan bisa jadi sampai kepada yang lain. Artinya diketahui oleh pihak yang lain. Wa dzalika katsirun, dan itu banyak sekali. Kama la yakhfa 'ala man nadhara fi aqwalil ulama, sebagaimana ini tidak luput ya bagi orang yang melihat perkataan-perkataan para ulama. Inilah para a'immah yang patut untuk kita ikuti. Nah, yang mereka selalu mengajak, mendorong umat untuk mengikuti dalil. Ada istilah di atas langit ada langit, di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang merasa punya ilmu mengajak umat untuk taklid kepadanya. Ya. Nah, bisa saja ada sekian ilmu yang dia ketahui tidak diketahui oleh yang lainnya, atau sebaliknya, ada sekian banyak ilmu yang diketahui oleh yang lain sementara dia tidak mengetahuinya. Nah, qala Abu Hanifah rahimahullah, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, idza jaa al haditsu an rasulillah fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza jaa anis sahabah radhiyallahu anhum fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza jaa anit tabi'in fa nahnu rijal wa hum rijal. Jika datang sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ini akan aku junjung tinggi. Dan jika datang athar, perkataan dari sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya, ini juga akan aku junjung tinggi. Ala ra'si wal 'ain, akan aku junjung tinggi, aku hormati. Wa idza jaa anit tabi'in, tetapi jika datang sebuah keterangan dari para tabi'in, fa nahnu rijalun wa hum rijal, maka disinilah ranah kami untuk melakukan ijtihad, karena mereka manusia, kita juga manusia. Ya. Nah, jelas sahabat lebih diunggulkan daripada para tabi'in. Ya, bahkan seseorang yang masuk kategori sahabat sekalipun tidak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih utama dibandingkan dengan generasi apa? Tabi'in. Walaupun generasi tabi'in ini banyak amalnya, banyak ibadahnya, tetap keutamaan sahabat atau predikat sebagai sahabat Nabi itu sangat tinggi sekali. Gak bisa sebanding, gak bisa sejajar dengan tabi'in. Sekalipun tabi'in itu amal ibadahnya banyak, ilmunya luas. Ya. Karena walau bagaimanapun Nabi mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu yang hidup pada masaku. saat aku masih hidup. Siapa mereka? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajar kalau Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau datang sebuah hadis dari Rasul, maka akan aku junjung tinggi. Artinya, aku akan mengutamakannya. Kemudian, kalau datang keterangan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang persoalan agama, aku akan junjung tinggi. Artinya, aku akan utamakan. Tapi ketika datang sebuah pendapat dari tabi'in, maka disinilah ya, adanya kesempatan atau ranah untuk kami melakukan apa? Ijtihad. Karena nahnu rijal, hum rijal. Artinya ya, mereka manusia biasa, kita juga sama seperti itu. Waqala. Kemudian masih Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, "Idza qultu qawlan wa kitabullah yukhalifuhu fatruku qawli li kitabillah." Lihat. Kata beliau rahimahullah, kalau aku berpendapat tentang sesuatu ya, wa kitabullah yukhalifuhu, sementara kitabullah menyelisihinya, maka tinggalkan pendapatku demi mengambil apa yang ada dalam kitabullah. Nah, qila, kemudian beliau ditanya, "Idza kana qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhalifu?" Qala, "Utruku qauli li khabarir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana kalau seandainya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihinya? Apa jawaban beliau? "Utruku qauli." Tinggalkan oleh kalian pendapatku demi mengambil hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau ditanya lagi, "Qila idza kana qaulus sahabah yukhalifuhu?" Lantas bagaimana kalau ada ucapan sahabat yang menyelisihinya? Apa jawab beliau? "Utruku qauli li qaulis sahabah." Tinggalkan oleh kalian pendapatku demi untuk mengambil pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keterangan yang sangat detail, gamblang, jelas dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Padahal beliau ini secara biografi, ya, secara biografi yang disebutkan oleh para ulama, enggak disebut sebagai ahli hadis. Kalau yang dikenal sebagai ahli hadis dari A'imah Al-Arba'ah itu hanya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau antum buka biografi dari Imam Abu Hanifah, beliau itu hanya disebut sebagai faqihun masyhur. Faqih, orang yang paham, ahli fikih yang terkenal. Enggak disebut ahli hadis. Tapi kalau antum buka biografi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, itu mesti dikatakan bahwa beliau ini termasuk ahli hadis. Tapi coba lihat bagaimana ya, Imam Abu Hanifah memposisikan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Ya. Kalau aku berpendapat tentang satu masalah, kemudian kitabullah menyelisihinya, ambil kitabullah, tinggalkan pendapatku. Kalau ada hadis Rasulullah menyelisihinya, tinggalkan pendapatku, ambil hadis Rasul. Kalau ada perkataan sahabat yang menyelisihinya, tinggalkan perkataanku, ambil perkataan siapa? Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa qala ar-Rabi', sami'tu Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul, "Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah fakhudhu bi sunnati Rasulillah wad'u ma qult." Kata Ar-Rabi', saya pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, kalau kalian mendapati dalam kitabku hal-hal yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah oleh kalian sunnah Rasul. Ambil oleh kalian hadis Rasulullah dan tinggalkan pendapatku. Tinggalkan apa yang aku ucapkan dalam kitabku. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i. Ya. Yang salah satu karya fenomenalnya adalah kitab Risalah. Di mana kitab Risalah ini tergolong sebagai kitab yang pertama-tama yang di dalamnya memuat pembahasan sebuah disiplin ilmu atau satu disiplin ilmu, yaitu usul fiqh. Ya, usul fiqh. Belum lagi karya fenomenal lainnya, kitab Al-Umm. Di mana dalam kitab Al-Umm itu dibahas berbagai macam persoalan fikhiyah, ya, yang merupakan pendapat-pendapatnya beliau. Jadi banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini, sehingga sangat terkenal, ya, imam ini. Ya, sangat terkenal imam ini. Ya, bahkan mayoritas kaum muslimin di negeri kita, ya, yang muslim, ya, atau yang memang memiliki pengetahuan, rata-rata menjadi rujukannya adalah madhab apa? Syafi'i. Nah, beliau sekarang mengatakan bahwa kalau kalian dapati di dalam kitabku, kitabnya banyak, dalam kitabku perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi hadis Rasul, maka ambil hadis Rasul, tinggalkan pendapatku. Tinggalkan apa yang telah aku sampaikan di dalam kitabku. Wa qala, beliau rahimahullah juga mengatakan, idza sahhal hadithu bima yukhalifu qawli fadribu biqawli al-ha'id. Kalau ada hadis yang sahih yang menyelisihi pendapatku, maka lemparkan saja pendapatku itu. Ya, lemparkan saja pendapatku itu ke tembok atau dinding. Buang. Ya. Alungkeun wae kana tembok. Nah, begitu. Kalau ada pendapatku, perkataanku yang menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebuah kejujuran, sebuah pernyataan ilmiah yang penuh dengan tanggung jawab, ya, dari seorang imam yang betul-betul tidak rela, tidak ridho bila ada yang hanya taklid kepada beliau rahimahullah. Nah, betul-betul mengamalkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Wa qala Malikun. Selanjutnya berkata Imam Malik, Kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah. Kata Imam Malik, kullu ahadin, setiap orang itu bisa diambil pendapatnya dan bisa juga ditinggalkan pendapatnya kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mutlak harus diambil, enggak ada tawar menawar lagi. Ya. Maka nali mukminin, ya. Maka nali mukminin, maka nali mukminin wal mukminat, gitu. Idza qadallahu amran, idza qadallahu wa rasuluhu amran, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka nali mukminin wala mukminatin, enggak pantas kata Allah, ya, bagi seorang mukmin dan juga mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian mereka punya pilihan lain. Ya. Enggak pantas. Yang patut diambil itu adalah apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Jadi yang mutlak diterima itu adalah qaulullah wa qaul ar-rasul. Adapun selain qaulullah, selain qaulur rasul, kembali kepada pernyataan Imam Malik, kullu ahadin, setiap orang itu bagaimanapun kedudukannya, yukhadhu wa yutraku min qaulihi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa diambil, bisa ditinggalkan pendapatnya kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketaatan kepada Rasul ya, itu tersendiri. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Lihat, diulangi kata ati'u-nya. Pertama, ati'ullah, taatilah oleh kalian Allah. Kemudian diulangi lagi kalimat taatnya itu. Taatilah oleh kalian Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa begitu wajibnya kita ya menaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, selain kitabullah yang kita jadikan sebagai sandaran, juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketaatan kepada Allah mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah juga mutlak. Adapun ketaatan kepada selain keduanya itu relatif. Buktinya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, tidak disebutkan lagi kata ati'u-nya. Ya enggak? Cuma dua kali saja kata ati'u yang berarti taatilah. Kata taatilah itu cuma disebutkan dua kali. Ati'ullah, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Gak disebut lagi kata taatnya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada selain Allah dan Rasul itu sifatnya relatif. Makanya Nabi memperkuat dengan mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Gak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Berarti taatnya kepada selain Allah dan Rasul itu kalau menaati Allah, kalau tidak, gak ada kewajiban taat. Begitupun dalam kita mengikuti pendapatnya para ulama, kita mengikuti pendapat mereka itu kalau didasari oleh dalil Quran dan Sunnah. Kalau tidak didasari oleh dalil Quran dan Sunnah, atau bahkan menyelisihi Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita mengikutinya. Ya, tidak boleh kita mengikutinya. Buktinya Imam Abu Hanifah, tadi sudah kita baca pernyataannya, Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya mengatakan kalau sampai ada keterangan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, itulah yang layak dan harus diambil. Ya, apalagi kalau seandainya apa yang ada dalam Quran dan Sunnah itu menyelisihi pendapat kami. Wa taqaddama lahu mithlu dzalik, dan sudah lewat ya pernyataan beliau sama persis seperti tadi. Fala udhra li muqallidin ba'da hadza, maka enggak ada uzur sama sekali bagi orang yang taklid setelah ini. Enggak ada alasan untuk bertaklid. Apa alasan taklid? Ya. Walau istaqsayna kalamal ulama fi hadza la kharaja amma qasadnahu min al-ikhtisar. Kalau seandainya kita rinci ya, kita rinci, kita sebutkan secara menyeluruh perkataan para ulama yang menyangkut hal ini, la kharaja amma qasadnahu min al-ikhtisar. Tentu kita akan keluar dari maksud kita untuk meringkas pembahasan. Ya. Wa fi ma dzakarnahu kifayatun li talibil huda. Apa yang sudah kami sebutkan tadi, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, kifayatun li talibil huda, itu sudah lebih dari cukup bagi siapa yang mencari petunjuk. Nah, jadi bukan tidak ada pernyataan-pernyataan dari para ulama lainnya, oh sangat banyak sekali, karena hampir seluruh para ulama salafus saleh itu pernyataannya sama seperti ini, mengajak, mendorong kita untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Cuma dibatasi hanya mengutip perkataan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dalam hal ini, karena memang maksud dan tujuan utamanya adalah meringkas pembahasan ini. Kan yang terpenting itu bukan soal banyaknya, tapi yang terpenting itu tujuan utama tercapai, ya enggak? Begitupun dalam kita menyampaikan sesuatu, yang terpenting itu bukan lamanya. Ayo khutbah Jumat sampai sajam, berujung tepuguh ke mana karep, kan liar, ya enggak? Yang terpenting itu bukan lamanya, apalagi dalam khutbah Jumat yang sunnah itu kan sebenarnya ringkas, ya enggak? Karena termasuk pemahaman seseorang, kata Nabi, ya, khutbahnya ringkas, sholatnya panjang. Ari ayeuna mah tibarali. Khutbah anu panjang eta sholat kulhudai imamnya. Ya. Jadi persoalannya kalau kita menyampaikan sesuatu itu bukan soal lamanya, berapa jam durasinya, tidak, tapi yang paling utama itu apa yang hendak disampaikan itu sudah tercapai tujuan utamanya. Itu. Kadang-kadang kita mungkin dengar orang ngomong itu panjang lebar kesana kemari, bari nggak jelas maksud utamanya apa. Ini kurang tepat, ya. Nah, dalam antum misalnya menyampaikan ceramah, menyampaikan sebuah materi, maka usahakan maksud dan tujuan utama dari materi itu tercapai, ya. Bukan soal lama dan tidaknya. Karena kalau lama dan tidaknya sebuah pembicaraan, apalagi dalam khutbah, itu relatif. Relatif itu bagi sebagian orang 15 menit yang sepanjang pisan. Tapi ada sebagian kaum yang 1 jam kurang keneh gitu. Masih dianggap apa? Sebentar. Itu kan relatif. Nah, maka sebagai seorang pembicara yang baik itu menyampaikan, ya, materi, kemudian mencapai tujuan utama yang akan disampaikan dari isi materi tersebut. Nah, itu ya ilmu public speaking, ya. Public speaking itu salah satu ilmunya, teorinya adalah seperti itu. Nah, jangan lupa kalau antum santri di depan bicara itu usahakan menguasai dulu situasi dan kondisi. Kalau bisa sebelum ada jamaah sorangan heula di masjid. Lihat kanan, lihat kiri, tengah, depan, belakang, itu dalam rangka menguasai apa? Menguasai lapangan. Itu penting sekali, menguasai kondisi lapangan. Penting. Ya, karena setidaknya itu bisa memberikan kepercayaan diri. Paham? Begitu, ya. Ada lagi teori-teori lainnya yang mungkin kalau antum dengar ana sampaikan itu terkesan konyol. Tapi ya memang begitulah seharusnya. Ana itu dulu waktu mondok itu memang kebetulan jadi bagian ini. Jadi bagian soal latihan apa? Bicara. Bagaimana trik-trik menguasai, ya, menguasai audiens, menguasai pendengar, menguasai materi itu ada trik-triknya. Bagaimana supaya lutut tidak ngadeg-deg gitu kan? Ada orang yang sangat bergetar sekali sehingga suaranya itu jadi materi yang sudah disiapkan sekian jam bahkan hampir semalam suntuk tidak tidur itu hilang. Nah, itu ada triknya untuk gimana caranya supaya nggak hilang. Ada. Yang mungkin terkesan konyol kalau disampaikan, tapi itu ternyata bermanfaat sekali. Ya. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.